dekat Uraoke. Dekat Bantal. Yang pertama, az-ziyadah, di dalam salat. Yang kedua, wan nafsu, mengurangi di dalam salat disebabkan lupa. Mengurangi sesuatu dari perbuatan atau mungkin bacaan salat karena disebabkan lupa. Wan salis, yang ketiga, asyakku, ragu-ragu, bimbang. Terjadi kebimbangan di dalam salat. Ini tiga sebab sujud sahwi. Para ulama berbeda pendapat tentang tempat sujud sahwi. Tapi saya pilih risalah ini karena sebatas dari mereka yang sebatas yang saya pahami dari bacaan tersebut, itu yang paling rinci dan merupakan pendapat yang paling rajih. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menjadikan semua sujud sahwi dikerjakan ba'da salat. Al-Imam Abu Hanifah menjadikan semua sujud sahwi dikerjakan ba'da salat. Berkebalikan dengannya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pendapatnya menjadikan semua sujud sahwi dikerjakan qabla salat, sebelum salat. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau menyatakan kalau menambah setelah salat, kalau mengurangi sebelum salat. Al-Imam Ahmad, imam yang empat, pendapatnya beda-beda. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau berpendapat, ini pendapat yang paling kuat dari sisi perkataannya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sebelum salam, maka sujud sebelum salam, dan yang beliau kerjakan atau tunjukkan setelah salam berarti dikerjakan setelah salam. Yang lainnya diikutkan kepada dalil tersebut. Dan ini juga merupakan bukti akan kuatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam berpegang teguh dengan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jangan dipahami nanti diambil makhumnya berarti imam yang lain enggak begitu terhadap dalil, tidak. Semua ulama kita berupaya untuk mengikuti hujjah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebabnya tiga, menambah, mengurangi, ragu-ragu. Awal, sebab secara cepat saja. Yang pertama, az-ziyadah, menambah. Idza zada al-musalli fi salatihi qiyaman aw qu'udan aw ruku'an aw sujudan mu'tamidan, batalat salatuhu. Apabila seorang yang salat menambah di dalam salatnya, baik menambah berdiri atau duduk atau rukuk atau sujud, sengaja batal salatnya. Kalau sengaja ditambahi berdiri, tambah duduk atau tambah rukuk atau sujud, maka batal salatnya. Ini rukun, rukun salatnya. Nah, berdiri, duduk, rukuk, sujud, ini rukun-rukun salat. Karena itu dibedakan hukumnya, rukun, wajib, sunnah, dibedakan. Ya, karena kalau Imam Siddiq Hasan Khan itu kalau sunnah, perbuatannya sunnah, sujud sahwinya juga hukumnya apa? Sunnah, andaikan lupa. Lupa mengerjakan sesuatu yang sunnah, berarti sujud sahwinya juga hukumnya apa? Sunnah, ini kalau beliau. Ya, nah, jadi kalau sengaja, batal salatnya. Wa in kana nasiyan, tapi kalau disebabkan lupa, yang menambah tadi berdiri atau duduk atau rukuk atau sujud, ini rukun ya, rukun, menambah rukun ini karena lupa, walam yadhkur ziyadah hatta faragha minha, dan orang yang salat itu tidak ingat bahwa dia telah menambah tadi, misalkan berdiri atau mungkin rukuk, kecuali setelah selesai dari tambahan tersebut, dari salatnya tadi. Sudah rampung salatnya. Begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ingat lu. Tapi rukuknya kok dua kali, bisa jadi. Ingat. Ingatnya setelah selesai dari salatnya. Jelas ya? Menambah berdiri mungkin. Atau kalau enggak berdiri, nambah duduk. atau mungkin sujud, sujudnya mestinya dua kali, tiga kali karena lupa, atau mungkin ruku, tapi ingatnya bahwa dia telah menambahi setelah selesai dari salatnya. Falaisa alaihi illa sujud sahwi, maka tidak ada kewajiban bagi dia kecuali sujud sahwi dua kali kemudian duduk salam. Selesai. Jelas ya? Jelas ya? Ini yang pertama, poin yang pertama diambil. Mestinya nyatet ya. Kalau enggak bawa kitab. Yang musibah itu sudah enggak nyatet, enggak bawa kitab. Terus agak pelupa. Itu PD-nya udah gak bawa apa-apa, padahal dia berlupa. Kan tolak ulin ini dulu sama sekarang itu, ya bedanya itulah Pak. Nah, baik. Wa sholatuhu sahihatun, dan sholatnya sah. Jadi kalau ingatnya setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Tinggal sujud sahwi dua kali, kemudian salam, dikasih salam sujud sahwinya ya. Tidak usah berkata sahur lagi. Kita sahut, selesai, salam, sujud dua kali, kemudian salam. Salatnya cukup. Nah, wa inda karosia dari atnahihan. Kalau ingat dia menambah perbuatan rukun salat tadi, ketika tengah-tengah dia mengerjakannya. Di saat dia lagi mengerjakannya, pas rukuk begitu, tadi sudah rukuk bareng. Sami Allah dimana kami sudah lupa, kira-kira ini masih berdiri. Kok rukuk lagi? Begitu sedang rukuk ini ingat, ya, kata beliau, di asnaya sedang rukuk tadi ingat, padahal rukuk ini sudah rukuk tambahan. Paham ya maksudnya? Ingat, wajib alaihi ruju'u anha, wajib dia kembali kepada perbuatan yang semestinya kembali dari rukun. Mestinya berbuat apa dia? Kalau mestinya istidal berarti istidal. Mestinya turun sujud, ya terus turun sujud. Nah, wa wajib alaihi sujudus sahwi, dan wajib nanti dia sujud sahwi. Nanti setelah salam sujud sahwi. Wa salatuhu sahihatun. Salatnya sah. Dua contoh tadi insyaallah jelas ya. Nah, jadi kalau lupanya setelah selesai sholat, tidak ada kewajiban kecuali sujud dua kali sujud. Sujud sahwi dua kali sujud, jangan sekali ya. Sujudnya dua kali. Kemudian duduk sebagaimana semestinya salam. Kenapa saya perlu ingatkan dua kali sujud? Karena ada yang sujud sahwi cuma sekali. Itu pernah terjadi dulu di Gresik sana. Lupa sujud sahwi sekali. Subhanallah. Sujud lagi, cuma sekali lagi. Akhirnya enggak rampung-rampung. Ya. Nah, kalau ingatnya ketika di tengah-tengah perbuatan yang lupa tadi, misalkan berdiri begitu, ya, belum rukuk, lupa langsung sujud, misalkan begitu. Berarti dia meninggalkan apa? Rukuk misalkan. Ya. Kemudian dia ingat ketika sujud tadi. Balik. Kembali. Kembali ke perbuatan yang semestinya dia kerjakan. Nah. Baik. Wassalatu sahihah, salatnya sah. Dua-duanya insya Allah bisa dipahami. Setelah kaidahnya seperti itu, kemudian diberi contoh oleh beliau. Mitalu dalika, contoh. Syahsun sholat dhuhra. Seorang melakukan sholat zuhur. Masalah misalnya. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Ijma. Kalau menambah jadi 5 sengaja, batal sholatnya. Ini kita bicara yang lupa. Ya. Gak boleh nambah 5 dikatakan ini bid'ah hasanah. Gak boleh. Gak ada yang mengatakan begitu. Sekalipun itu sholat. Syahsun sholat duhra, seorang melakukan sholat duhur, masalah contoh khamsa raka'at, 5 raka'at. Padahal mestinya 4. Walam yadhkur ziyadata, dia tidak ingat kalau dia menambah, illa kecuali wa huwa fit tasahud. Dia sudah berada di tasahud. Lalu tawal apa akhirin? Ya akhir jelas sudah 5 rakaat. Ya, berarti dia tasawuf akhir, tapi rakaat yang keberapa? Kelima. Jadi nambah 1 rakaat, ingatnya sudah tasawuf. Fayuk milut tasawuda. Maka dia sempurnakan tasawuf. Kenapa disempurnakan? Karena mestinya dia kembali. Nah kalau kembali, apa yang masih dikerjakan? Ya tasawuf, ya sudah pas. Mahfum ya? Nah, maka dia sempurnakan tasawuf tadi, wa yusallim, lalu dia salam, salam dari sholatnya. Selesai tasawuf sampai doa dan seterusnya, selesai sebagaimana sholat biasa, salam. Tumma yasjudu lis-sahwi, kemudian sujud 2 kali untuk karena lupa tadi, wa yusallim, lalu salam. Selesai. Jadi sujudnya kapan? Setelah salam. Jadi kalau menambah seperti ini, sujudnya setelah salam. Jadi seolah-olah beliau selesai ini mengambil pendapat Al-Imam Malik, kalau menambah setelah salam, kalau mengurangi sebelum salam, dan kemudian dikaitkan dengan dalil sebagaimana pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi kalau ingatnya pas perbuatan dia sudah di akhir salat. Kalau pas kembali ya mestinya dia tasahud, jadi sudah pas di situ. Lanjutkan tasahud. Ya. Kalau tadi contohnya misalkan ruko sudah 4 rakaat berdiri lagi. Berdiri. Kan nambah 1 rakaat berarti ini ya. Sampai ruko, begitu ruko ingat. Ini sudah 4 mesti. Kok lewat sampai ruko begini? Tapi jangan ngomong maksudnya di dalam batinnya gitu. Ini gambarkan orang yang ingat dari lupa. Setelah itu apa berarti kalau begini? Kembali mestinya apa dia kerjakan? Tasawuf, berarti duduk tasawuf. Duduk tasawuf, kemudian tasawuf sampai selesai mau doa ya silakan sebagaimana yang biasa. Kemudian salam dari sholatnya, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam, selesai sholat. Sah. Wow, ya, jelas ya. Wa in lam yadhkur az-ziyadah illa ba'da salam. Lah kalau enggak ingat bahwa dia telah menambah kecuali sudah salam. Habis salam baru ingat, ini kok 5 rakaat ini. Gimana nih? Maka apa? Cukup baginya apa? Sajada lis-sahwi wa sallam. Cukup setelah itu dia sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Nah, ini yang pertama. Sederhana. Tapi perlu diingat. Perlu diingat-ingat. Jadi kalau salah namanya manusia itu sering lupa. Ya. Kalau lupa kadang-kadang sholat. Ada tau yang dicari, kalau lupa gak ada kursi, gak betul-betul sholat. Padahal sholat aja lupa. Dan itu, kenapa sih manusia itu kok bisa lupa? Itu bukti bahwa manusia itu bukan Tuhan. Yang sempurna itu hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Pemakan roh bukan Tuhan tidak pernah lupa. Nah itu. Perbuatan sekecil apapun yang kita kerjakan, Allah tidak pernah lupa. Supaya kita melatih istighfar dan taubat. Kalau manusia lupa, manusia kok gak bisa lupa? Ini gak normal. Dia gak akan bahagia. Karena teringat terus sama barangnya yang hilang. Atau musibah yang menimpanya, enggak bisa lupa. Ya, kita ini kalau enggak bisa lupa, enggak bisa tidur. Dan manusia itu sangat lemah, mau tidur saja enggak bisa kalau diserahkan pada dirinya sendiri. Itu loh, perlunya manusia kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mau angkat tangan begini saja. Kalau enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak mampu. Kok kan enggak ingin dari sombongnya Subhanahu. Ya, kita ini angkat tangan gitu. Mengatur nafas kita. Kalau enggak ditolong oleh Allah, enggak bisa. Satu saat kita ini mau nafas teratur, enggak diizinkan oleh Allah. Tersengal-sengal bunyi. Asma. Coba, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lupa, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat kalau disyukuri, tidak akan berubah jadi penyakit. Jadi kalau lupa kemudian diingatkan bersyukur dikembalikan ingatan. nikmat kalau tidak disyukuri jadi apa? Penyakit. Harta yang banyak kalau tidak disyukuri jadi penyakit. Jadi penyakit, jadi musibah. Ya. Dan itu Imam Ibnu Qayyim menyatakan apa? Nikmat itu cara mengikatnya dengan apa? Syukur, supaya tidak lari, syukur. Mengikat nikmat itu seperti dulu sudah kita sampaikan apa? Manusia itu senangnya menikmati nikmat Allah, tapi lupa mensyukuri zat yang memberi nikmat. Senangnya makan, tapi makanan ini dari mana? Siapa yang memberi? Dan seterusnya, enggak pernah teringat. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi apa? Tenteram, ya. Nah. Baik, yang ketiga, ini kaidah dua kali ya. Ingat ini. Yang ketiga, wa in dzakara ziyadatan. Dan kalau orang itu mengingat tambahan tadi yang dia lupa, ingatnya wa huwa fi athna'ir raka'atil khamisah. Dia di tengah-tengah rukuk katakanlah pada rakaat yang kelima jalan tafil hal, maka langsung dia mestinya duduk. Fa syahada, fa yatasahadu, lalu dia bertasahud, wa yusallim, lalu salam dari salatnya, summa yasjudu lis-sahwi, kemudian sujud dua kali sujud sahwi, wa yusallim, lalu salam. Jadi ada tiga. Kalau ingatnya tambahan tadi pas tasahud di rakaat yang kelima, ya sudah kerjakan tasahud, karena kalau toh kembali ya itu perbuatannya. Kalau ingatnya sudah selesai dari sholatnya, kewajibannya hanya sujud dua kali sujud sahwi setelah salam dari sholatnya tadi. Kemudian kalau ingatnya di tengah-tengah sedang melakukan rukun yang dia lupa tadi, maka dia kembali, kalau dalam contoh kasus, kembali duduk langsung melakukan tasahud, karena rukun yang mestinya dikerjakan adalah apa? Tasahud. Selesaikan sholatnya salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam. Dalam tiga keadaan sah sholatnya. Jelas ya, kemudahan dari Allah Subhanahu Wataala. Dalilu dzalika, dalil akan hal itu. Ini indahnya risalah ini, ya kan? Diberikan kaidahnya, diberikan contohnya, diberikan apa? Dalilnya. Dalilu dzalika, dalil akan hal itu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam salat dhuhra khamsan, salat dhuhur lima rakaat. Siapa yang lupa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa beliau itu manusia biasa, makan, minum, sedih, senang, sakit, sehat, punya istri, hidup, mati. Karena itu ketika terjadi fitnah kematian Rasulullah SAW, Abu Bakar dengan izin Allah menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah tersebut. Beliau berkhutbah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Karena sedih sekali para sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, saya penggal lehernya. Dan Rasulullah itu telah kesedihan yang mendalam. Mereka orang yang sangat mencintai Nabi SAW, kemudian orang yang sangat dia cintai, mereka cintai apa? Meninggalkan. Seorang tidak percaya. Maka Abu Bakar berkhutbah mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang menyembah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa Muhammad telah betul-betul mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ada Umar. Seolah-olah saya baru mendengar ucapan itu saat ini. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu manusia biasa, jangan dimintai. Jangan usah baca selawat Maria. Itu selawat yang diminta-minta kepada dia syirik, syirik. Ya. Ada satu kisah, seorang syekh ini mengajarkan santrinya di halaqah, mengajarkan Quran. Dia ini ahli baca Quran. Tapi sayangnya syekh ini seorang yang musyrik. Ya, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Pintar baca Quran. Salah satu santrinya yang cerdas di mana mau dakwah ini. Akhirnya satu saat Syekh ini mengatakan juga, ketika berada di sekitar Ka'bah, Ka'bah ini memiliki warokah, Ka'bah ini, mintalah kepada Ka'bah. Kata Syekh, santrinya ini yang sudah memikirkan mana dakwah Syekh. Akhirnya dia punya ide. Setoran dia baca Quran. Ya. Setoran surat Al-Quraisy. Ilafi Quraisy, ilafi berkata kita diwasai. Falyakbud Rabbah, dia baca, kata santrinya ini baca, falyakbud, falyakbud hadal Ka'bah, falyakbud hadal Ka'bah. Dimarahi sama santri. Ush, salah. Diulangi lagi. Falyakbud hadal Ka'bah. Hadal bait. Sama ya. Falyakbud Rabbah hadal bait. Falyakbud hadal bait. Dimarahi sama santri. Kamu dikeliru terus. Gimana Syekh yang benar? Falyakbudu rabba hadzal bait. Terus minta penjelasannya. Kenapa keliru? Bukankah falyakbudu hadzal bait sembahlah rabba hadzal bait, rabbnya hadzal bait. Berarti hadzal bait tidak boleh dibalik. Nah, Syekhnya terdiam. Akhirnya beliau sadar, meralat akidahnya, kemudian kembali kepada akidah yang sahih. Dari dakwahnya santri yang cerdas itu. Jadi melalui apa? Kiraan. Melihat wujud hadal baik, diplesetkan supaya dibenarkan sama Syekh. Nah. Baik. Kembali ke hadis. Kadang-kadang itu tak sengaja menyimpangkan hadisnya. Dan mulai bermanfaat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur khamsah. Nabi sallallahu itu salat duhur 5 rakaat. Beliau lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakilalah, maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, azidah fi salat, apa ada tambahan dalam salat? Kan itu Rasulullah, pembawa syariat, barangkali jumlah rakaat berubah, tanya dulu. Nah, kalau kita yang ngerjakan sudah pasti salah. Nah, ini yang ngerjakan Rasulullah SAW masih hidup, wahyu Allah belum terputus, masih mungkin ada perubahan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azidah fi shalah? Apa ada tambahan dalam salat?" Faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa yang dimaksud itu?" Qalu. Para sahabat berkata, "Shallaita khamsan." Engkau salat 5 rakaat. Itu dia betul-betul lupa. Lalu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasajada sajdataini ba'da man sallama. Lalu beliau sujud 2 kali setelah salam dari salatnya tadi. Sujud apa ini? Sujud. Itu dalil kalau ingatnya ketika sudah selesai salat cukup sujud 2 kali sujud kemudian salam. Jelas ya? Nah. Wa fi riwayat. Dalam riwayat yang lain, fasanna rijlaihi. Kemudian Nabi SAW menegakkan kedua kakinya, kedua telapak kakinya tegakkan. Wastaqbala al-qiblah, kemudian beliau menghadap ke kiblat. Fa sajada sajdataini, kemudian melakukan sujud 2 kali, tsumma sallama, kemudian salam dari sujudnya, sujud salam. Jadi kalau ingatnya setelah salam tinggal apa? Sujud salam, kemudian salam. Rawahul jamaah, hadis diriwayatkan oleh al-jamaah. Ma'asir alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh yang pertama atau kasus yang pertama dari seorang yang mengalami lupa di dalam sholatnya. InsyaAllah bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang kedua dalam bab az-ziyadah, tambah. Jadi tadi menambah namanya. Kalau menambah sujudnya setelah salat, ingat-ingat khususnya para imam, jangan lupa lagi, sekalipun lupa itu takdir kauniyah. Ya kalau sudah lupa ya, ya bagaimana lagi namanya lupa, berarti bertanya. Jadi sulit kalau begini, jangan lupa, lupa kok dilarang. Ya gak bisa, lupa itu mundur ya. Kemudian as-salam qabla tamamis salat. Seorang yang salam sebelum sholatnya itu cukup. Ini masuk dalam penambah. salam sebelum salatnya cukup. Misalkan zuhur baru 3 sudah salam, padahal mestinya 4. Bilangannya belum cukup salatnya sudah salam karena lupa. Ini hitungannya menambah. Apa yang dia tambahkan kalau begitu wong kurang ini? Dia menambah salam. Menambah salam, bahkan menambah tasahud. Karena nanti kalau ditambah 1 berarti salatnya jadi 4, tapi ada salam 2 kali. Berarti salam tersebut apa? Tambah. Karena ini dimasukkan kepada jenis apa? Azliyah, menambah. Bisa dipahami ya, sisi tambahannya. Dia menambah salam, karena waktunya belum salam, dia salam. Itu tambah. Berarti masuk pada bagian apa? Azliyah, menambah. Sujudnya kapan berarti? Setelah salam. Assalamu qabla tamami salam min az-ziyadati fi salah, kata beliau. Seorang yang salam sebelum salatnya cukup, maka itu termasuk menambah di dalam salat. Beliau terangkan, wajhu kaunihi min az-ziyadah annahu zada tasliman fi asna'is salat. Segi dia dikatakan menambah karena dia menambah salam di tengah-tengah salatnya. Baru 3 rakaat salat zuhur kok sudah salam. Baru 2 rakaat kok sudah salam. Nanti kan harus nambah. Jadi kalau orang sholat zuhur 3 rakaat berarti nambah lagi 1 rakaat. Ketika sudah genap 4, dia berarti nambah salam tadi. Di tengah-tengah apa? Salat. Nah. Fa idza sallama al-musalli qabla tamami salatihi muta'ammidan batala salatuhu. Kalau orang yang sholat itu salam sebelum sempurna sholatnya, dia salam sebelum sholatnya cukup, sengaja batal sholatnya. Salam itu rukun sholat. Ini pendapat yang rajih, jumhur ulama. Dalam mazhab Imam Abi Hanifah, salam bukan rukun sholat. Jadi kalau orang sudah duduk tasawuf akhir, ya, sudah duduk tasawuf, sudah tasawuf, berhadas, kentut misalnya, ya sudah cukup sholat. Tidak usah salam. Karena salam bukan rukun sholat. Tapi ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Pendapat yang benar, salam adalah rukun salat. Jadi orang kalau belum salat, berarti belum selesai dari salatnya. Gitu. Kalau ketiduran tidak salam sama, bukan salat, itu tidur. Nah, itu perlu dijaga lebih kuat. Dan salat tidur. Asal kasur. Begitu. Sampai imamnya salam, belum salam. Temannya selesai salam, sulam. Enggak sholat itu. Orang enggak baca dari awal sampai akhir, enggak baca. Kalau taklim ngantuk, enggak sujud salam. Nah. Jadi kalau sengaja tidak salam, batalah sholat. Wa in kana nasiyan, tapi kalau itu lupa, salam sebelum selesai. Wa lam yadhkur, dan dia tidak ingat. Illa ba'da zamanin tawilin, kecuali setelah waktu yang lama, berarti ada salat min jadid, dia ulangi salatnya. Lama itu jangan dikatakan berapa minggu, enggak begitu. Kalau sudah minggu ke sana sudah lama kalau ukuran salat. Kalau saya contohkan misalkan, sebenarnya kembalinya ke urus, ke kebiasaan kita. Ya maklum, misalkan sudah pulang, sudah merumput, pulang dari merumput, ngasih makan kambing. Salat saya zuhur tadi kok cuma 3. Nah ini sudah lama hitungannya, sudah ditinggal dari rumput. Berarti sholat zuhur lagi yang baru. Jangan untuk nambah 1 aja terus sujud salam. Tidak. Karena selanya itu sudah enggak mungkin digabungkan. Bahkan itu sudah cukup lama. Ya, kita pulang saja barangkali kalau rumahnya agak jauh sudah diselai dengan sholat sunnah rawatib, misalkan ba'diyahnya sudah bincang sama teman dulu, pulang sampai rumah ingat tadi baru 3, berarti sholat lagi apa? Ya itu sudah dihitung apa? Lama ya. Nah wa in dzakara, kalau dia ingatnya ba'da zamanin qalilin, dalam waktu yang sedikit, sebentar sudah ingat. Beliau contohkan sebentar itu apa? Kadami kota ini buat salat seperti 2 atau 3 menit. Ini sebentar. 2-3 menit paling baru salam, mau zikir, baru sampai subhanallah, subhanallah. Salamnya kok baru 3 misalkan begitu. Itu namanya sebentar. Jadi ibadahnya masih mungkin 30 menit menjadi 1. Belum diselai dengan selayang panjang. Ya. Kalau seperti itu, ingatnya dalam waktu yang baru sebentar, fa innahu yukmilu salatahu. Ya, dia sempurnakan salatnya tadi. Ya. Wa yusallim, lalu dia salam. Jadi misalkan tadi 3 rakaat sudah salam begitu. Dalam waktu baru setelah selesai salam, ingat tadi baru 3, ya sudah dia berdiri lagi. Nambah berapa? 1 rakaat kalau salatnya 4 rakaat, nambah 1 rakaat terus dikerjakan sebagaimana biasa salat sampai tahajud salam dari salatnya. Selesai salam apa? Summa yajudu lisahwi wa yusalli. Kemudian dia sujud sahwi, lalu salam dari sujud sahwinya. Oh. Jelas ya? Yang kedua ini jelas ya? Nah. Dalil dzalika, dalil. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihi adh-dhuhra wal 'ashr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat zuhur atau salat asar. Rawi menerangkannya zuhur atau asar. Sama-sama empatnya. Fa sallama min ra'atayn. Ya. Lalu salam, baru 2 rakaat beliau salam. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Taala tidak pernah lupa. Rasulullah lupa. Namanya orang lupa, tidak ingat kalau lupa. 2 rakaat beliau salam. Ya. Fakharaja sab'an min abwabil masjid. Maka manusia itu pada keluar dari pintu masjid, keluar. Setelah selesai salam, Rasulullah SAW salam, 2 rakaat salam, pada keluar para sahabat. Ya. Yang dulu di luar masjid mereka bincang-bincang. Tidak berani negur Rasulullah SAW. Rasulullah itu wibawa betul di hadapan para sahabat. Sangat berwibawa. Berwibawa Nabi bukan berwibawa seperti para sultan. Para penguasa itu kalau ingin berwibawa justru berlaku kasar dan keras. Padahal itu bukan berwibawa. Orang buntak-buntak, marah-marah, dicambuki, disiksa agar orang takut sama dia. Itu bukan berwibawa. Takut akan kejelekan. Nabi kalau sahabat dengan Rasulullah SAW bukan dengan itu, justru dengan akhlak Nabi SAW yang sangat bagus, agama Nabi SAW yang sempurna, para sahabat begitu menghormati Rasulullah SAW. Seperti kita para, kepada para ulama saja katakanlah masya Allah, ya, nah, kita muliakan. Yang umur mereka berbincang-bincang, kusirati salat. Salat sudah dikosong, salat sudah dirikan, kata mereka para sahabat. Ya. Wa qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila khatabatin fil masjid. Rasulullah SAW berdiri dari tempat beliau mengimami menuju salah satu tiang di masjid itu. Fattaka 'alaiha ka'annahu ghadban. Maka Nabi SAW bersandar ke tiang itu seakan-akan beliau marah. Jadi dalam perasaan beliau ada yang enggak beres, cuma beliau enggak ngerti apa itu. Dan para sahabat juga belum menyampaikan itu kepada Rasulullah. Rasul merasa tapi dia enggak ngerti, namanya lupa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seakan-akan beliau marah. Faqama rajulun. Maka berdirilah seorang dari kalangan sahabat. Dalam riwayat yang lain dikunyai dengan dzuliyatain. Seorang yang punya 2 tangan. Jadi tangannya satu itu seperti 2. Jadi ada daging lagi begitu. Maka dikunyai digelari dengan bul jajari. 2 tangan. Tapi tangannya yang satu ini maksudnya besar begitu. Seukuran kayak 2 tangan. Jadi sahabat yang dijuluki dengan bul jajari berkata kepada Rasulullah SAW. Padahal itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada para sahabat yang lain. Mereka segar mau menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Karena ini Rasulullah yang mengerjakan. Ya, pembawa syariat bisa jadi berubah. Ya, nah. Dzuliyah ini berkata, "Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala kita am kusiratis salat? Engkau lupa apa salat telah dikosong?" Pertanyaan Dzuliyah ini, "Ya Rasulullah, engkau ini telah lupa atau memang sholat dikosor? Apa jawaban Rasulullah SAW? Faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lam ansa wa lam tusah. Saya enggak lupa, sholat juga enggak dikosor. Berarti mana itu? Lupa. Namanya orang lupa berarti tidak. Tidak ingat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, saya enggak lupa, sholat enggak dikosor. Berarti keadaannya kan cuma dua. Ini kalau enggak lupa, sholat dikosor. Sholat enggak dikosor. Berarti beliau lupa. Subhanallah. Jadi menambah keyakinan kita ini. Bahwa Rasulullah SAW itu manusia yang sempurna, tapi beliau ya manusia. Enggak boleh dinaikkan derajatnya melebihi kedudukan yang beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Ya. Jangan meminta-minta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Al-Bismi, Al-Bismi. Syirkul Akbar. Bukan mengikuti Rasulullah, keluar dari Islam. Itu disadari kamu. Ya. Nah, faqala rajul, setelah mendapat jawaban dari Nabi SAW, maka beliau ini mengatakan, bal qad nasita. Atau dalam ayat lain, bala qad nasita. Benar ya Rasulullah, sungguh engkau telah lupa. Nah, salat tidak dikosor. Berarti Rasulullah lupa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabat. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, ahakun ma yakun. Apa benar yang dikatakan oleh orang ini? Apa benar yang dikatakan oleh Zuliyadain ini? Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah, benar. Berarti sholat baru dua rakaat. Fataqaddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW maju lagi ke tempat beliau mengimami. Manusia bersusun saf di belakangnya. Fasallam abadiyya min sholatihi, lalu sholat lagi dua rakaat yang terkurangi dari sholatnya. Sholat lagi dua rakaat. Summa sallam, kemudian beliau salam dari sholatnya. Jadi sholat dua rakaat yang biasa seperti sholat sampai tasawuf. Kemudian beliau salam. Summa sajadah sajadah taini, kemudian beliau sujud. Setelah salam dari sholatnya sujud dua kali sujud. Summa sallam, kemudian salam dari sujud sahwinya. Hadis muttafaqun alaih. Jelas ya kisahnya. Hadis ini sangat gamblang. Ya. Wa idza sallama al-imamu qabla tamami salatihi. Kalau imam itu salam sebelum sempurna salatnya seperti kasus tadi, ya. Wa bil ma'mumin man fatahum ba'd as-salati. Man fatahum ba'd as-salati. Dan di antara makmumin ada yang masbuk. Di antara makmumin ada yang masbuk. Ya. Kalau masbuk tentunya kan enggak salam, enggak ikut salam Rasulullah SAW. Ya enggak ngerti gitu. Barangkali masuk begitu masuk sholat rakaat yang kedua, kok Rasulullah salam atau imamnya ini salam? Oh dianggap tadi sholatnya kurang satu, dia masbuk. Kan enggak sempat tanya itu sudah berapa dapatnya? Enggak ada temannya. Nah berarti dia enggak ngerti kalau sholat ini baru dua rakaat. Misalkan dua rakaat, dia masuk nggak dapat satu rakaat, kan masuk rakaat yang terakhir, bukan yang terakhir, yang kedua. Tapi begitu ini imamnya salah, yang masuk nggak ngerti, dikira itu sudah cukup. Begitu imam salam, dia kan berdiri untuk menyempurnakan apa salatnya. Maka beliau katakan, wa idza sallama al-imam qabla tamami salatihi, kalau imam sudah salam sebelum salatnya tadi cukup, wa fil ma'mumin man fatahu ba'du salat, sudah makmum tadi yang masuk, ya. Faqamu li qada'i ma fatahum, lalu mereka ini kan kalau salam berdiri untuk menunaikan apa yang luput dari sholatnya, yang masbuk dari berdiri melanjutkan sholatnya. Tsumma dzakara al-imamu anna alaihi nafsan fi salatihi, kemudian imamnya ini ingat bahwasanya sholatnya tadi masih kurang, ya. Faqama yutimmaha, maka makmum ini berdiri lagi untuk menyempurnakan sholat. Berarti jamaah ditegakkan lagi, tapi ini yang masbuk berdiri sudah melanjutkan sholat mereka. Fa innal ma'mumina alladziina qamu liqada'i ma fatahum, makmum yang masbuk tadi yang melanjutkan yang luput dari sholatnya tadi, yukhayyaru, diberi pilihan, punya pilihan. Karena begitu mereka menunaikan jamaah ditegakkan lagi karena sholatnya masih kurang, maka mereka yang masbuk tadi diberi pilihan. baina ayastamirru fi qada'i ma fatahum wa yasjudu lis-sahwi. Pertama, boleh mereka melanjutkan terus diteruskan apa yang kurang dari sholatnya tadi, tapi nanti juga sujud sahwi setelah salat. Kenapa sujud? Innamal iman, innamal ju'ila iman. Jadi sekalipun makmumnya itu enggak lupa, ya dia ikut sujud sahwi. Ya, sekalipun makmumnya enggak ikut lupa, tapi dia ikut sujud sahwi karena dia jadi makmum, harus ikuti apa? Iman. Nanti saya contohkan contoh yang lain, ya. Jadi pilihan yang pertama, baina yastamirru fi qada'i ma fatahum wa yasjudu lis-sahwi. Boleh dia meneruskan apa yang dia qada, yang dia tunaikan dari sholatnya yang kurang tadi, terus nanti sujud sahwi sendiri. Mereka setelah salam dari sholatnya. Wa baina ayyarji'u ma'al imami, dan antara dia kembali mengikuti imam. Jadi berdiri misalkan dia qada, dah kembali ikut imam. Berdirinya ikuti imam. Dua pilihan bagi makmum yang masuk, antara meneruskan yang kurang sendiri karena dia nggak ngerti kalau terjadi apa, lupa, tapi nanti juga harus sujud sahwi, atau dia apa, mengikuti imam yang melanjutkan sholatnya yang karena lupa kurang tadi, bergabung kembali gitu, mengikuti imam. Ya, fa yutabi'uhu, lalu mengikuti imamnya tadi, fa idza sallama, kalau imamnya ini salam, qadau ma fatahum, kalau masih ada yang luput berarti dia lanjutkan karena dia tadi waktu. Dia lanjutkan kembali. Begitu imamnya salam, dia berdiri lagi. Ini kalau bergabung dengan siapa? Bergabung kembali dengan imam. Ya. Wa sajadu lis-sahwi ba'da salam. Kemudian mereka sujud sahwi setelah salam. Wa hadza aula wa ahwat. Dan yang kedua ini lebih utama dan lebih terjaga, kata beliau. Lebih utama dan lebih terjaga. Mana sisi utamanya? Karena kembali kepada hadis Nabi, inna maju'il limam liutama. Karena kembali mengikuti imam. Jadi di antara dua pilihan tadi, dua-duanya boleh. Tapi menurut saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang utama bergabung kembali kepada imam. Walaupun ya, silakan. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Jadi ingat-ingat, sujud sahwi sebabnya ada tiga, menambah, mengurangi, ragu-ragu. Yang sudah kita bahas, menambah. Kalau menambah sujudnya setelah salam. Nah. Kemudian ada pertanyaan yang lalu yang belum saya jawab. Ustaz, mendidik anak menjadi anak yang soleh adalah dan soleha adalah jambaran setiap umat Islam, alhamdulillah. Jadi kita harus berupaya anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Upaya bukan sekedar doa begitu tok, tidak, tapi harus ada upaya nyata. Harus dititipkan tarbiyahnya kepada ahlu sunnah yang betul-betul ahlu sunnah. Jangan dititipkan anak kita kepada ahli bidah. Nanti kalau sudah keracunan, yang susah orang tuanya. Terus kadang-kadang kalau sudah keracunan blenger begitu, baru dikirim ke pesantren ahli sunnah, suruh dandan. Dan mengwakal. Seolah pesantren penampungan anak-anak. Maka, jangan. Justru yang proses bagus dari awal itu, kirim pesantren supaya dibedahi ini. Jadi kita harus bertekad, harus mengestafetkan dakwah. Ya, kita sebentar lagi tua, ini sudah tua, jadi itu mati, harus ada generasi penggantinya. Jangan antum saja anak saya, terserah bapaknya. Nanti nggak nyambung, nggak jadi ahli warisan. Anak itu ahli waris. Warisan yang paling wafat itu manhaj yang benar itu. Jadi warisan mereka. Apa enggak senang kalau kita mendengar anak kita ini mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsnya, Allah itu adalah ilah yang hak, Allah satu-satunya sembahan yang berani ada yang masal. Ya. Bukan anak yang rambutnya kuning. Syukurnya itu yang menurutnya suami. Melihat begitu orang tuanya, masya Allah. Nah, bapak itu sangat nakal-nakal dia, nggak kayak gitu. Bapaknya nakal, anaknya tambah. Maka dididik yang benar. Itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, antum segini banyak punya anak semuanya dan tidak hanya satu. Tanya Pak Didik, di mana anak saya? Nah, di sini dikatakan dambaan setiap umat Islam. Kita ini kan umat Islam. Bertanya, anak saya sekarang di mana? Belajar sama saya. Apa yang diajarkan sama guru? Gurunya perempuan. Pakai pakai nama mana guru? Harus teliti. Nah, ya. Tanya, tadi belajar apa nak? Kesenian. Apa belajarnya? Diajari gurunya main angklung. Udah coba. Terus di mana orang tua? Oh iya, gak apa-apa. Kalau memang bahkan mau di situ, angklungan lah. Subhanallah. Orang tua yang cepolan. Kita berpikir, dia 10 tahun nanti menjadi generasi muda. Ulama kita mengatakan, kalau anak itu pada masa muda yang itu menyimpang, harapan kecil masa depannya. Bukan pada seputus asa. Ini maksudnya apa? Dorongan dari salaf kita agar kita ini pada kondisi yang sedini mungkin untuk menjadikan anak kita ini memiliki akidah yang sahihah. Nah, enggak harus di sini. Silakan ditaruh di mana saja. Yang penting di situ adalah diajarkan apa? Kebenaran. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari ustaz-ustaz yang mengajarkan ini selalu memberikan contoh akhlak dan adab yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru kita punya harapan bagus. Gak usah khawatir nanti kamu gak birul walidain. Justru dengan mengenal agama dia bisa birul walidain. Jangan anaknya punya ilmu malah kita yang mengoreksi. Itu rumah itu salah guna. Satu, jangan dipakai ilmunya. Lah untuk apa kita harus itu kalau gak boleh dipakai ilmunya? Nah, kadang orang tuanya gak siap, terkritik oleh anaknya. Nah, anaknya yang dijadikan mantilah bainal mantilatain. Di satu sisi di belajar pesantren, di satu sisi diajari keliru sama orang tuanya. Maka orang tua juga harus baik. Kalau anaknya itu disuruh jangan isbal, ya orang tuanya jangan isbal. Kamu ya enggak usah isbal kalau bapak ini belum bisa, nak. Loh itu. Isbal sama anaknya. Kalau bapak linting-linting aja. Nah. Baik. Tapi ada ustaz di kampung anak dengan alasan tersebut, justru setiap sholat anak tersebut yang masih balita diajak ke masjid. Walhasil anak tersebut ribut di masjid mengganggu orang yang sedang sholat. Bagaimana solusinya? Mohon dengan sangat pusat penjelasan. Solusinya jangan diajak ke masjid. Bukan haram mengajak anak ke masjid. Tapi jangan dipahami bahwa mengajak anak ke masjid dengan dalil apa yang terjadi pada Rasulullah itu merupakan kesetiap harian Rasulullah momong. Kalau diajak ke masjid, diajari sholat. Ngajari sholat itu bukan hanya praktek. Kalau anak ini diajari sholat nggak bisa, berarti jangan dulu dibawa ke masjid, cuma ganggu orang. Dibawa ke masjid, pakai pakaian, nggak muslim lututnya. Macam-macam. Itu. Terus tuangkar sama anak temannya. Ikut bapak. Tuangkar di situ satu mewangi. Yang sholat tidak khusyuk. Nah ini jangan. Jadi bukan tidak boleh bawa anak. Rasulullah pernah bawa anak masjid. Sampai kuda-kudaan di tempat. Tapi aku setiap hari Rasulullah sama sholat. Jadi kembali kepada kita. Saya bawa anak ke masjid itu apa? Kalau untuk mengajari sholat. Insya Allah bagus. Tentu dia akan memperhatikan anak saya kira-kira bisa belum diajari sholat. Atau repot sambil ngomong. Nah itulah yang namanya. Masjid bukan untuk ngomong anak kecil. Belum lagi kalau ngompol di situ. Nah, pokoknya itu kalau minta solusi penjelasannya. Jangan diajak ke masjid kalau anaknya itu belum bisa diajak ke masjid. Dan kalau datang sendiri ya itu. Mereka tidak mengetahui biasanya. Nah, jadi soalnya anaknya itu anteng duduk situ ya, duduk di situ sampai selesai sholat. Atau paling jalan. Itu kalau lari kadang merobos sok sarap terus ini ujung juga ujung tolong. Ini yang salah kadang-kadang yang sudah dewasa mata sendiri juga sendirian. Bagaimana Ustaz cara pokok cara rukuk yang sesuai dengan sunnah? Karena teman anak ada yang rukuk ya terlalu ke bawah. Terlalu ke bawah salah, terlalu ke atas keliru. Ini rukuk itu lurus. Dan Nabi SAW, rukuknya Nabi itu lurus. Jadi punggung itu lurus sampai kepalanya lurus. Gak boleh begini, gak boleh terlalu ke bawah, lurus. Sampai digambarkan dalam hadis itu, andaikan subah alaih ilma dituangkan di punggung Rasulullah SAW air, itu yang sahur, menetap di situ air. Gak ngalir, lurus. Lurus ini takliknya, pembebannya kepada kita, semaksimal kita upayakan. Jadi semaksimal kita, menurut kita sudah kita upayakan lurus, ya lurus baik. Kan ketahuan sih. Ya. Kadang-kadang tangannya terlalu ditekuk, kemudian nah ini akhirnya bentuknya terlalu rendah, menungging. Ini keliru, jadi lurus. Itu rukuk yang katakanlah kayak L, nah, lurus. Terus kepalanya. Kepalanya tidak boleh dongak, tidak boleh terlalu merunduk, lurus. Sebelum ini gerakan ini lurus, Pak, jangan berpikir dulu. Kadang berpikir dulu baru gerak. Ini keliru. Subhana rabbiyal azim. Masih begini-begini. Ini gerakannya dulu baru zikir. Gitu lah ya. Nah, karena kalau gerakan ini belum pas sudah zikir, apalagi sudah bangkit, ini namanya enggak tumakninah. Sedang tumakninah itu rukun salat. Yang tidak tumakninah, salatnya tidak sah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya baru aja ikut ngaji sunnah. Apa hukum sebenarnya memakai celana melebihi mata kaki? Bagaimana kalau kita bintik saja? Dan apakah hukumnya berlaku ketika sholat saja ikut tidak? Barakallahu fikum. Pada akhir yang bertanya ini, kemudian Allah Subhanahu wa Taala mengompakkan hatinya di atas sunnah, karena semangatnya untuk mengikuti sunnah. Ya, karena mengikuti sunnah atau mengambil manhajus salaf ahlu sunnah itu bukan istilah masuk atau keluar, tapi itu kewajiban setiap kita. Wajib bagi setiap kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi baru atau lama, ini yang penting bagaimana dia merealisasikan sunnah Nabi itu dalam kehidupannya. Kalau yang sudah ngaji lama, tapi ya begitu-begitu saja, itu bagusan yang baru, kemudian takwanya terbukti. Karena itu dulu sudah kita sampaikan, namanya ittiba itu bi'isah. Munafik itu yang menyertai Nabi lama. Kemana Nabi ya ikut, Nabi pun. Pakaiannya ya menyerupai kaum muslim, sama. Tapi dia tidak mengambil faedah dari kebersamaan dia dengan orang soleh. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan di antara salah satu dari 10 perkara yang dikerjakan orang dimiliki tapi dia tidak mendapatkan manfaat. Yaitu apa? Di antaranya, seorang berteman dengan orang yang orang itu tidak memberi manfaat sama dia. Dalam kalimat yang lain belum mengatakan, di antara perkara yang merugikan manusia adalah seorang yang berteman dengan orang yang soleh, tetapi bertemannya dengan orang yang soleh itu tidak punya pengaruh apapun baginya. Temannya yang soleh, dia yang soleh-soleh terus. Karena orang munafik itu namanya Nabi. Istri mereka ya kumpul sama kaum muslimin, nampaknya berjuang dan seterusnya. Hatinya borokan. Penuh dengan penyakit. Karena itu istiqba itu harus diisah. Harus yang bagus. Lahir batin kita berada di sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu untuk taklim yang dikatakan Al-Quran. Memakai pakaian sarung atau celana melebihi mata kaki itu diancam keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan azab neraka. Ya. Jadi ada dua. Yang pertama, kalau melebihkan mata kaki dengan barangkali dia sudah ada begitu yang dikit tanpa ada rasa sombong, maka itu kata Nabi finna, yang lebih dari mata kaki diancam dengan neraka. Kalau itu disertai dengan kesombongan, ancamannya lebih keras. La yukallimuhum wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamah wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan melihat kepadanya, Allah tidak akan mengajaknya bicara, Allah tidak akan mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Empat ancaman keras bagi orang yang musbir, Musbil itu meletihkan kain, meletihkan mata kaki ketika dia pakai. Kalau sombong, diancam dengan ancaman keras. Empat kali, kalau sombong. Kalau biasa dia pakai, diancam dia dengan neraka. Jadi jangan sampai kita menjadikan diri kita ini terancam dengan neraka. Cuma dengan sebab yang sangat ringan dan bisa kita kerjakan. Jangan sampai kita memilih neraka tadi dengan sungkan sama orang. Masuk kantor misalkan. Temannya, ini kemarau begini kok. Kayak banjir aja misalkan. Amalkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa alil jari. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dia bodoh enggak ngerti. Sabar. Enggak apa, sambil senyum saja. Tambahkan tenang gitu aja. Ini kan enggak merugikan pemasukan negara. Jangan baru begitu kemudian kita pelorotkan. Nah, baik. Dan apakah hukumnya berlaku ketika salat saja atau tidak? Itu umum. Salat maupun di luar salat, karena ancaman itu umum, bukan hanya pada salat. Bagaimana kalau dilinting saja? Jangan dilinting. Kalau dilinting, terutama di dalam salat, terkena larangan Nabi yang berikutnya. Rasulullah SAW itu melarang seorang untuk mengikat rambutnya dan melinting pakaiannya, melipat pakaiannya ketika dia salat. Jadi jangan dilinting. Begitu. Jangan dilinting. Dipotong aja. Kalau pengen gak rapi, gak usah dijahit. Kalau pengen rapi, dijahit. Mudah. Penjahit gratis juga ada. Yang bayar juga ada. Insya Allah, ada ta'awun. Ya. Gak usah sayang saya. Aduh, gak usah sayang saya. Kalau gak tekel, suruh motong istri. Kalau istri dan suami gak tekel, bawa ke sini. Tantri yang suruh motong. Insya Allah, kalau niat kita betul-betul mengikuti sunnah Nabi SAW, kita tidak akan tersiksa, justru kita bahagia. Orang yang beriman, manakala melakukan suatu ketaatan, akan tersiksa pada dirinya sebuah kebahagiaan. Suatu, mampu sholat malam, biasanya enggak sholat malam, mampu sholat malam. Setelah dikerjakan itu pagi ngarasan, masya Allah, beda. Saya kok bisa sholat malam, masya Allah. Itu sifat orang yang beriman. Sebaliknya orang yang beriman itu kalau berbuat dosa gelisah. Kalau kita berbuat dosa gelisah, rasanya kok tidak enak, nyesel terus. Gimana begitu? Berarti bersyukurlah, karena antum masih punya sifat orang yang beriman. Tapi kalau tidak taat kepada Allah, kayaknya apa? Lega pada saya. Misalkan begitu. Atau maksiat juga tambah syukur, misal tidak ada apa-apa. Maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kepada diri kita, karena kita telah kena musibah kemaksiatan, entah mati sudah betulan apa belum. Apalagi yang lebih parah kata Imam Ghazali, kalau orang itu berbuat maksiat terus dia menikmati lezatnya maksiat. Yang lebih parah lagi kalau kelezatan maksiat itu tidak hilang-hilang berhari-hari. Seminggu kok masih. Misalkan masih maksiat. Ini hatinya sudah betul-betul kritis. Harus dikasih oksigen. Kalau enggak, masuk ICU. Kalau enggak, mati. Jadi harus diurusi betul. Sifat seorang mukmin itu. Begitu berbuat dosa, dia gelisah. Kok enggak enak betul rasanya. Begitu. Ya, mengambil harta saudaranya. Ah, kok enggak enak betul. Masih terkalahkan kesungkanan untuk ngomong sama dia itu. Terkalahkan dengan apa? Khawatiran dia terhadap dosanya. Akhirnya ngomong. Apa nanti saya nanti itu mohon dimaafkan. Begitu. Itu sifat orang mukmin. Tapi kalau sudah antara taat dengan maksiat itu sama, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kepada hati kita. Di mana iman kita? Gitu ya. Nah, orang yang semacam itu bagaimana mau menangis terhadap dosa yang dikerjakan? Nah, akan itu salah satu mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang meneteskan air mata ini, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia kerjakan dan atas kurangnya dia di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Bapak-bapak dan Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan hati yang khusyuk, memberikan nafsu yang cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa kita doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.